Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana a'inna ala siyami wal qiyam, wa inna ala tarki maksiatika, wa inna ala ta'atika, wa jannibna ya Rabbana bainana wa bainal maksiatika ma jannabta bainal masyriki wal maghribi, wa nakkina ya Rabbana minad dhunubi kama yunakkath thawbul abyadu minad danasi, ukhsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, hadirin, hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah kemudahan untuk belajar, kemudahan untuk beribadah, dan tanda hamba yang dicintai oleh Allah adalah hamba yang dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Karena semuanya ini sahamnya dari Allah, dari kemauan langkah kaki kita. Semuanya ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu sebaliknya, kalau Allah menghinakan seseorang, adalah akan dimudahkan hamba tersebut untuk bermaksiat. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Ahli surga akan ditapakkan kakinya oleh Allah di jalan surga, dan ahli neraka akan ditapakkan kakinya oleh Allah di neraka, dan tempat menuntut ilmu adalah taman surga. Nabi menyebutnya adalah Riyadul Jannah, Raudhatun min Riyadil Jannati, taman di antara taman-taman surga. Maka semoga seperti Allah telah memudahkan kita untuk masuk ke taman surga, semoga Allah mudahkan kita untuk masuk surga Allah nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai kepada nama Allah Al-Hafid. Al-Hafid adalah zat yang maha menjaga. Maha menjaga, menjaga hamba-hambanya, menjaga makhluknya, menjaga hambanya, menjaga makhluknya, sehingga yang ada pada hamba tersebut adalah keseimbangan. Kalau bukan penjagaan Allah, tidak ada akan ada keseimbangan. Termasuk lihat, kalau kita lihat semesta jagat raya, bintang gemintang dengan rembulan matahari, atau yang selama ini kita kenal dengan macam-macam planetnya, semuanya berjalan mengikuti garis edarnya tanpa ada benturan, dan itu karena penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah berhenti biarpun hanya satu detik. Kalau terlepas dari penjagaan Allah, akan hancur itu semuanya. Allah maha menjaga, dan penjagaan Allah kalau kita cermati secara umum ya, ada penjagaan akan kita, menjaga wujud kita, menjaga tadi, keserasian semesta. Dan menjaga segala sesuatu dari hal yang membahayakannya. Kalau kita cermati dari ciptaan Allah, semuanya Allah beri kepada ciptaan Allah itu adalah penjagaan. Dan yang membuat Allah berarti menjaga Allah. Kalau kita melihat ikan dengan siripnya, burung dengan bulunya, bahkan di dalam diri manusia itu, lihat, yang sebetulnya sesuatu yang Allah jaga, dari sesuatu yang sebetulnya tidak bisa bertemu, akan tapi justru dipertemukan oleh Allah menjadi sebuah keseimbangan, sehingga wujudlah kesinambungan hidupnya seorang manusia, bang manusia kita, tentang darah. Jadi ada misalnya Allah menjaga, Imam Ghazali menyebutkan penjagaan Allah itu, Allah menjaga dua yang bertentangan itu bisa bersama, justru menjadi sebuah keseimbangan. Dalam pemahaman akal kita, yang namanya panas tidak akan ketemu dengan dingin. Panas tidak akan ketemu dengan dingin. Api dengan air. Sebab Allah selalu membuat tabiat watak karakter air itu akan berlawanan dengan namanya api. Sehingga kalau kita membicarakan manusia itu, kalau sudah bermusuhan, ya kalau seperti api dengan air, maksudnya apa? Ya sudah, api dengan air. Kalau ada api dimatikan dengan air. Akan tapi ternyata itu semuanya dipertemukan oleh Allah di dalam diri kita. Ada panas dipadukan dengan dingin sehingga menjadikan kelancaran peredaran darah dan bermacam-macam. Bahkan Imam Ghazali begitu cerdas dalam mengamatinya, semuanya oleh Allah diberi penjagaan termasuk air. Yang namanya udara ini, kalau air itu kecil sedikit, maka akan terbawa oleh angin sehingga tidak terlihat air itu. Saking kecilnya air. Sehingga air itu, kalau kita mencelupkan air di jari, kalau kita angkat, makanya selagi air yang ada di jari kita itu sangat sedikit, dia tidak berani turun sendiri. Sebab kalau dia turun sendiri akan dimakan sama angin. Sehingga dia nunggu kawannya semuanya sampai ngumpul, baru nanti netes. Itu penjagaan. Dan memang begitulah Allah menciptakan. Kalau ada komunitas apa, ikan kecil, ternyata mereka itu kecil, tapi ternyata mereka bisa berkumpul untuk membuat kekuatan penjagaan dalam dirinya. Dan semuanya Allah buat seperti itu, penjagaan-penjagaan. Dan penjagaan Allah keseimbangan. Allah menjaga, menjaga kita, menjaga segalanya. Rumput pun ternyata Allah beri penjagaan. Pohon dengan durinya adalah penjagaan, agar siapapun tidak bermacam-macam untuk dekat dengannya. Dan Allah secara umum menjaga, menjaga segala semesta ciptaannya. Allah jaga, Allah hafid. Jadi Allah yang menjaga kita, menjaga anak kita. Dan sungguh luar biasa, anak yang dia tidak punya kekuatan apapun, anak tidak punya kekuatan apapun, baik kekuatan perintah atau kekuatan fisik, bayi yang baru terlahirkan, tapi Allah Al-Hafidh yang telah menjaganya. Kalau kita lihat, apakah bisa seorang anak memerintahkan, tolong ambilkan saya makanan, lalu jaga saya. Dia belum punya kekuatan apapun. Dan belum punya kalimat untuk bisa memerintah orang lain untuk memberikan pertolongan. Tapi ternyata seorang anak telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah jaga dengan kuasa Allah, Allah hadirkan seorang ibu yang tiba-tiba dengan serta merta, dengan penuh ketelatenan, padahal kalau secara lahir gara-gara anak itulah ibu merasakan sakit waktu melahirkannya dan 9 bulan merasa capek gara-gara dia. Tapi Allah beri sesuatu, yaitu rasa di dalam hati seorang ibu sehingga dia perlu menjaga anaknya. Allah berikan rasa itu untuk menjaga sang anak. Dan begitu seterusnya kalau kita cermati. Mata kita sangat sensitif, angin, debu dan seterusnya. Akan tetapi ternyata kecepatan kedipan mata ini enggak bisa dinilai dengan apapun. Kecepatan kedipan mata ini luar biasa. Untuk menjaga agar mata ini terjaga dari hal-hal yang bakal mengganggunya. Memang kadang kita kelilipan ya gitu. Akan tapi secara umum ini penjagaan dari Allah. Allah buat manusia kalau pengen membuat apa-apa enggak, alat yang bikin kedip yang paling sensitif sensor. Kalau ada mobil memundur titit. Tapi mata ini lihat, kita pun lempar secepat apapun gitu. Ya namanya kecelakaan ya sih ada. Dalam kisah-kisah manusia kecelakaan matanya keculak dan sebagainya. Ini sudah luar biasa kontrol. Ada radarnya, ada kontrolnya. Dan begitu seterusnya kalau kita amati bagaimana Allah menjaga ciptaannya luar biasa. Dan sangat cermat Allah Al-Hafidh. Allah menjaga makhluk dan hambanya. Nah ini yang harus kita hadirkan. Begitu besar kuasa Allah dan Allah menjaga. Kalau Allah Maha menjaga, tentunya hendaknya kita jangan buru-buru khawatir dulu kecuali kepada Allah. Buru-buru takut kecuali kepada Allah. Sehingga karena Allah penjaga yang sesungguhnya, maka hendaknya dalam segala hal kalau kita minta dijaga, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penjagaan. Sebaik-baik penjagaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun harus sadar kalau ternyata Allah begitu menjaga makhluknya, menjaga ciptaannya, maka kita pun bagaimana bagian kita untuk menjadi hamba yang selalu menjaga. Dan memang tidak ada yang bisa menjaga yang sesungguhnya kecuali Allah. Kecuali Allah, penjagaan yang sesungguhnya adalah dari Allah. Akan tapi ketahuilah bahwa kita perlu punya bagian daripada nama Allah tersebut sehingga kita senantiasa menjaga apa yang Allah jaga. Bagaimana kita dengan diri kita? Maka hendaknya kita menjaga anggota tubuh kita, hati kita, menjaga urusan agama kita. Jadi harus kita juga punya kemauan untuk menjaga. Allah menjaga, Allah zat yang Maha penjaga Al-Hafidh. Dan kita pun harus berusaha untuk menjaga diri kita, anggota tubuh kita untuk kita jaga dari berbuat maksiat. Ini kata Imam Ghazali, bagianmu dari nama Allah Al-Hafidh, kalian juga harus menjadi penjaga dirimu sendiri. Agar engkau tidak masuk dalam kemaksiatan. Agar engkau bisa menjaga hatimu agar tidak kukotori dengan prasangka buruk. Ataupun kebencian, serta kedengkian, kesombongan, riak dan seterusnya. Dan kau jaga agamamu dari noda-noda kesesatan. Kemudian kau jaga hawa dirimu dari terjerumus di dalam hawa nafsu ataupun tipu daya setan yang semuanya itu akan menghancurkan dirimu. Kalau makhluk selain manusia, dari binatang-binatang Allah beri mereka bekal untuk membela diri, dan engkau pun juga diberi oleh Allah bekal untuk bela dirimu. Kalau binatang, binatang diberi oleh Allah bekal untuk membela diri, tapi hanya unjuk kehidupan dia di dunia, karena bagi mereka tidak ada urusan akhirat. Tapi engkau yang punya keyakinan bahasanya di situ ada kehidupan panjang di akhirat, Allah pun juga beri kepada kita sebagai manusia untuk membela diri kita, agar kita tidak terjerumus di akhirat. Dengan akal kita bisa berpikir, kemudian kita menjaga diri kita dari hal-hal yang menjadikan kita terjerumus di akhirat. Seperti binatang menjaga dirinya dari diganggu oleh apapun dan siapapun, maka hendaknya kita juga menjaga diri kita dari sengsara. Kalau kehidupan binatang di dunia saja, tapi kita punya kehidupan lagi di akhirat, maka hendaknya kita cerdas. Binatang dengan perasaan yang Allah berikan kepada binatang, sehingga di saat mau diganggu dia, kalau tawon dengan sengatannya, kalau apapun sebut dengan gigitannya, dan terus begitu dia. Karena dia membela oleh Allah, diberi kesempatan untuk menjaga dirinya hidup di dunia. Nah, kita sebagai manusia yang diberi Allah kehidupan setelah kehidupan di dunia, nanti ada kehidupan panjang di akhirat, hendaknya kita pun waspada, jangan sampai kita nanti terjerumus. Maka jaga dirimu, jaga dirimu, akalmu, mempelajari syariat Nabi Muhammad sebagai rambu-rambu untuk selamat nanti sampai di akhirat. Agama dijaga, hati dijaga, perilaku dijaga. Maka kalau ada seseorang yang membiarkan dirinya bermaksiat, itu seperti kepiting yang mematahkan cupitnya sendiri itu. Seperti burung-burung yang menanggalkan bulu-bulunya sendiri, kedinginan dia. Seperti tawon yang membuang sengatnya untuk membela diri. Bunuh diri itu namanya. Makanya kalau ada manusia, maka dikatakan dalam dzalim, sebagian orang dzalimin dzalim. Zalim itu termasuk berbuat dosa, itu kezaliman. Sayyidina Yunus alaihissalam melakukan kezaliman, dianggap dosa, dianggap salah oleh diri beliau sendiri karena meninggalkan kaumnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Jadi berbuat salah kepada dirinya adalah zalim. Walau annahum idzalamu anfusahum, berbuat dosa, zalim kepada dirinya sendiri, enggak mau menjaga ini. Nah ini, Allah maha menjaga, maka kita pun hendaknya menjaga diri kita dari perilaku-perilaku kita. Inilah kecerdasan. Sadar. Sehingga sadar dia akan selamat. Sehingga dia selalu menjaga diri. Langkahnya dijaga, lidahnya dijaga. Dia tidak akan berucap kecuali yang bermanfaat. Tidak akan melihat kecuali yang bermanfaat. Tidak akan mendengar kecuali yang bermanfaat. Jaga. Dan ini penjagaan. Menjaga, kita menjaga anggota tubuh kita dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini adalah Al-Hafidh, Allah Zat yang maha menjaga. Kemudian Al-Muqit. Al-Muqit, kemarin kita bahas di dalam tafsir masalah Allah Muqit. Bahkan Allah ala kulli syai'in muqita. Muqit itu maknanya pemberi makanan, bisa muqit. Atau yang sangat teliti dan cermat, maha kuasa dan teliti dan cermat di dalam mengetahui hambanya. Cuman sebagian mengatakan muqit, yaitu al-qut, dari qut itu makanan pokok. Jadi Allah itu muqit, khaliqul aqwat, yang telah menciptakan makanan-makanan pokok atau kebutuhan-kebutuhan yang Allah sampaikan kepada anggota tubuh kita, muqit. Dan Imam Ghazali menambahkan juga adalah makanan pokok hati seorang hamba, yaitu ma'rifah, pengetahuan dan ilmu. Allah yang memberikan itu semuanya. Memang Ar-Razzaq kurang lebih maknanya seperti itu akan, tapi Ar-Razzaq lebih umum lagi, bermacam-macam. Tapi kalau Muqit seperti Qut, Kita pernah membaca salat tibbil qulub, kutil arwah. Ada makanan pokoknya hati, yaitu sambung hati dengan Nabi Muhammad SAW. Wa ghidaiha, makanan pokoknya adalah sambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kut. Jadi Allah Al-Mukit yang Maha memberi, yang Maha mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok di dalam hal ini termasuk urusan makanan. Lebih khusus kepada urusan makanan. Semuanya diberi oleh Allah. Kalau kita cermati, di dalam Allah memberikan makanan, memang itu namanya jatah. Kadang-kadang seolah-olah ini tidak nyambung antara makanan dan yang dimakan. Mulai dari tempatnya berjauhan, tiba-tiba ada di tempat. Kalau sudah jatah makanan, kadang kita itu lagi duduk itu melihat yang namanya cicak. Itu makanannya ternyata nyamuk. Gak ada judulnya antara cicak dengan nyamuk. Sebab cicak tidak bisa terbang, nyamuk bisa terbang. Saya saja mukul nyamuk susah, gak ketemu-ketemu. Padahal tangan saya begini. Tapi ternyata Allah Maha Kuasa, memang jatahnya dia, nyamuk lewat depannya, kena, aji, pinter betul tuh cicak. Dan begitu makannya setiap hari. Dan dia cara hidupnya paling nyaman, gak susah kayak kita. Dia dalam keluar, kejar-kejaran sama kawannya, bertelur, kejar-kejaran, bertelur. Itu cicak, dan begitulah Allah membuat makanan, dia perhatikan cicak. Itu lidahnya. Bagaimana Allah memberikan makanan? Yang seolah-olah makanannya harus sesuatu yang tidak berjalan biar bisa dikejar atau gimana. Ternyata makanannya adalah sesuatu yang terbang. Laba-laba. Bagaimana Allah berikan makanan laba-laba. Lebih hebat lagi kalau kita berpikir tentang ikan di laut. Kita aja nernak ikan itu enggak jadi-jadi, enggak gede, mati, kurang makan, mati. Kurang. Tapi di laut itu begitu banyak. Allah beri makanan. Yang kecil dulu dikasih oleh Allah makanan dari apa namanya? Plankton apa itu yang kecil makan. Wah ini serempak. Makan. Kecil mulai gede dimakan yang agak gede. Tapi begitu perputaran. Tapi buktinya itu lebih banyak daripada bintang di langit. Itu kata Abu Nawas kan. Diambil tidak pernah habis-habis. Kalau bintang di langit tidak pernah dihabis. Jadi lihat diambil setiap hari oleh nelayan dengan kapal-kapal gede. Tidak pernah habis itu ikan yang ada di laut. Terus ada yang tidak pernah, itu tidak ada program dari negara untuk menaburkan pur atau makanan untuk itu, tapi Allah beri, Al-Mukit. Allah yang berikan itu semuanya. Bagian kita apa dari ini semuanya? Lah kalau sudah Al-Mukit adalah Allah, cicak saja begitu. Dan burung itu lihat, tidak pernah dia punya burung tabungan, tidak punya ATM, tapi riang gembira setiap hari nyanyi. Yang punya duit setiap hari berantem. Manusia punya akal setiap hari berantem sama pasangannya gara-gara terlambat gaji. Burung itu sama-sama lapar, keluar dari sarangnya sudah berkicau di atas. Di bawah pagi yang ceria, terik matahari yang hangatnya mentari dan seterusnya. Dia melompat di antara bunga dan bunga, terus tiup angin, ketawa. Setelah itu pergi nyantai, gak pernah pusing kita makan di mana, tetap sambil bernyanyi candaria. Sehingga Nabi menggambarkan termasuk itu. Berangkat perutnya kosong, pulang kenyang. Tidak pernah ada burung pulang itu. Coba dalam sejarah. Tidak ada pernah kita menemukan burung kelaparan. Tiba-tiba lapar. Semuanya perutnya isi. Gak usah pakai traktor. Tak tahunya tinggal manen saja turun. Burung. Allah beri, lihat. Kalau kita berpikir Allah Mukit. Yang perlu kita bangun adalah keyakinan kita. Kalau memang Allah adalah mukit, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahu rizquha, tidak ada yang melata di bumi kecuali Allah yang memberikan rezeki, mestinya kita lebih yakin dalam hal ini. Yakin semuanya akan ditanggung oleh Allah. Makanya jangan sampai mengambil kut Allah ini dengan cara yang haram. Semua ada jatahnya. Orang kafir, orang kurang ajar, orang soleh, orang baik, semuanya ada bagiannya, jatahnya masing-masing. Semuanya ada jatahnya. Mukit. Allah yang memberikan kut. Allah memberikan makanan. Dan terus cermati lihat semesta ini. Allah. Allah akan berikan makanan, Allah akan berikan makanan. Mukit. Kemudian memang itu semuanya Allah yang pemberi makanan baik lahir dan batin, itu kembali kepada kudrah Allah dan ilmu Allah, iya. Akan tetapi dalam hal ini lebih khusus tentang kut, kebutuhan-kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan manusia, makhluknya, tentang makanan-makanannya, al-muqit. Wa kana Allah 'ala kulli syai'in muqita. Allah yang berikan kepada segala sesuatu adalah makanan pokoknya, sesuatu yang paling dibutuhkan. Ya, seperti kemarin kita renungi tentang bayi itu sendiri, seperti itu Allah beri telur, ayam, dan seterusnya. Kita perlu banyak merenung. Nah, kalau sudah begitu, Allah Al-Mukit yang maha memberi makanan kepada hamba-hambanya dengan kut tersebut, kita seharusnya yakin yang oleh Allah diberi kelebihan. Bahkan Allah tuh menundukkan semesta ini untuk manusia. Dalam banyak ayat disebutkan Allah menundukkan semesta untuk manusia, bukan untuk selain manusia, tapi sudah ditundukkan untuk manusia. Tapi yang paling susah manusia, yang bingung menjalani hidup adalah manusia. Ya, bermasalahnya kurangnya tawakal kepada Allah, kurangnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semuanya semesta ini bertasbih kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya manusia ini kadang dikuasai dengan kesombongan, sehingga muncullah ketamakan di dalam hatinya, kelalaian kepada Allah, sehingga menjadikan dirinya sendiri adalah susah. Baik, semoga Allah Al-Mukit memberikan kepada kita kecukupan, kita tidak susah dalam menjalani hidup, dan Allah memberikan kepada kita keyakinan bahwasanya rezeki semua dari Allah Subhanahu wa taala, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak sibuk dengan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Akan tapi akhirat, lihat, kita harus berusaha untuk mendapatkan kemuliaan dengan amal ibadah. Belum ada jaminan surga untuk kita. Maka ayo kita berusaha untuk mendapatkan kemuliaan di surga. Sehingga dalam dunia tasawuf, yang mengherankan bagi manusia itu adalah, yang mengherankan dari manusia adalah dia sibuk dengan sesuatu yang sudah dijamin, tapi tidak sibuk dengan sesuatu yang belum ada jaminan. Urusan rezeki dijamin oleh Allah, tapi akhiratmu nanti belum ada jaminan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Semuanya ada jaminannya. Kita hidup, kita ada jaminan dari Allah. Akan tapi kita lebih sibuk urusan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, tapi sesuatu yang belum ada jaminannya kita lupakan. Ibadah, sholat, ngadep kepada Allah, zikir, akhirat kita lupakan. Dan semoga dengan kesadaran ini kita akan semakin giat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menjadikan kita untuk mencari yang namanya kut sampai kita lupa kepada Allah, karena kita sudah dijamin. Dan semoga jaminan untuk kita ini benar-benar jaminan yang sesungguhnya, yang menjadi sebab keselamatan kita di dunia dan keselamatan nanti di akhirat. Kita tidak ingin jaminan Allah untuk kita, kita tidak ingin jaminan Allah seperti untuk hamba-hamba yang dimurkai oleh Allah, tapi kita ingin jaminan Allah untuk kita sebagai hamba yang dicintai oleh Allah. Orang kafir dijamin oleh Allah dengan rizkinya, tapi rizki untuk orang kafir bukan untuk keselamatan mereka. Untuk semakin mereka dicerumuskan ke neraka jahanam, karena mereka tidak mengerti syukur dan tidak mengabdi kepada Allah. Kita ingin jaminan Allah untuk kita semakin mengingatkan kita kepada Allah, sehingga kita semakin dekat kepada Allah, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini saja tanya jawab, karena kita akan lebih maju waktunya. Kita akan menghadiri buka bersama di Al-Bahjah 2. Baik, silakan yang mau ditanyakan. Jazakumullah ahsanal jazak. Syukran katsiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadikan kita semua tambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, kami persilahkan satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu pertanyaan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, gimana cara kita menghadapi orang yang keras kepala? Orang? Yang keras kepala. Yang keras kepala. Keras kepala. Iya, terima kasih. Ayo. Putri, Benat, surah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apabila ada dua orang bersahabat, kebetulan yang satu ini pernah mengajak maksiat, Buya. Lalu yang satunya akhirnya bermaksiat terus, tapi yang mengajak ini sudah bertobat. Nah, yang diajaknya ini belum bertobat, itu apakah nantinya di akhirat yang belum bertobat ini akan menuntut dia? Karena yang ngajak ini sudah bertobat, Bu ya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Hey, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, watak manusia itu bermacam-macam dan sifat manusia juga bermacam-macam. Sehingga yang harus kita hadirkan di dalam diri kita itu bekal menghadapi model manusia yang bermacam-macam. Kita tidak bisa menjadikan dia seperti kita. Kita tidak bikin, tidak bisa membuat manusia itu seperti hatinya orang yang satu. Sesaat ada orang sensitif, mudah marah. Sesaat ada orang mudah marah, yang pertama mudah marah, cepat memaafkan. Satu lagi ada yang jarang marah tapi pendendam. Satu lagi begitu, dan itulah manusia. Akan tapi tugas kita bukan ngurusi manusia. Akan tapi tugas kita pertama adalah ngurusi kita sendiri agar kita selamat di saat kita bertemu dengan bermacam-macam manusia. Kalau kita untuk menundukkan, merubah orang yang keras kepala, ini perlu waktu. Sementara kita pengen selamat sewaktu-waktu. Kalau kita melihat orang bermaksiat, merubah orang bermaksiat memang perlu waktu. Tapi kita tidak boleh bermaksiat kapanpun dan di waktu apapun. Nah ini. Jadi kita mulai dari kita. Kita melihat orang seperti apapun, kita yang harus punya bekal. Gimana jika saya berhadapan dengan orang yang prasangka buruk, atau kita berhadapan dengan orang yang keras kepala, berhadapan dengan orang yang sensitif, mudah marah, pendendam, dan seterusnya. Ini bagaimana kita ini? Nah, ilmu kita itu sederhana. Ilmunya adalah intinya apa? Aku tidak boleh kebawa dengan sifat-sifat jelek itu. Aku harus selamat. Kalau ada orang punya sifat pengadu domba, saya tidak boleh ikut-ikutan. Kalau ada orang punya sifat menggunjing, saya pun tidak boleh ikut-ikutan. Kalaupun saya ini, jadi ini pertama kali kalau kita melihat kekurangan pada orang itu, jangan kita berusaha untuk merubahnya dia. Akan tapi yang harus kita pahami bahwasanya saya tidak boleh seperti itu. Ini orang cerdas. Sebab alangkah banyaknya orang itu melihat penyakitnya orang, dia bisa menilai. Akan tapi ternyata dia sendiri terjangkit. Ini yang paling berbahaya. Seperti halnya penyakit pelit, semua orang tidak suka kan? Termasuk orang pelit sendiri, orang pelit paling gak senang sama orang pelit juga. Sebetulnya begitu. Jadi, dia itu gak senang dengan orang pelit, tapi dia tidak mau belajar bahwa pelit itu jelek, sehingga dia pelit. Jadi pertama kali kita kelihatan, melihat kekurangan orang, pastikan aku tidak boleh ke situ. Kita melihat orang keras kepala, bagus, kita bisa menilai keras kepala tidak baik. Maka saya tidak boleh keras kepala. Apalagi, Jadi awal kesadaran, memang kita kadang kalau melihat diri kita susah, tapi bercermin kepada orang. Melihat orang. Jadi kalau orang begitu untuk jadi cermin, saya tidak boleh seperti itu, tidak boleh seperti itu. Diriku sendiri. Selamat. Jadi jelas keras kepala adalah jelek. Keras kepala ditandai dengan dinasihati tidak pernah faham. Sebenarnya keras kepala adalah keras hatinya. Keras kepala, keras hatinya, dinasihati tidak pernah tobat, tidak pernah sadar, malah bantah, terus malah wah, segala macam. Sudah. Berarti yang penting saya selamat dulu, saya punya tahu sifat itu tidak jelek. Apapun bentuknya saya tidak boleh. Dan untuk mengetahui penyakit-penyakit tidak harus kita berpenyakit dulu, tidak. Cukup kita melihat. Pergilah ke rumah sakit sana kalau kita ingin berhati-hati. Coba. Kalau kita melihat banyak penyakit baru Nabi hati-hati. Ini kenapa sebabnya? Ini gara-gara sering makan pedes misalnya. Akhirnya mikir juga. Oh, ya, pedes. Ini gara-gara sering kalau naik motor gak mau pakai. Ini gara-gara. Lihat, tidak harus saya sakit dulu baru saya tahu. Tidak harus seperti itu. Termasuk penyakit batin dan seterusnya. Jadi bagus kalau kita bisa melihat penyakit sebagai penyakit. Yang menjadi masalah penyakit dianggap bukan sebagai penyakit. Problem, penyakit dicari kadang. Jadi kesadaran kita kalau itu tidak baik itu penting. Jadi diri kita jauhkan dari penyakit tersebut. Satu. Kedua, di saat kita ingin membawa orang kepada kebaikan, maka tentu ada beberapa cara di situ. Setelah kita menjauhkan diri kita dari penyakit tersebut, harus saya tidak boleh seperti itu karena itu tidak baik. Yang kedua, hubungan kita dengan orang yang melakukan kesalahan yang perlu kita bangun. Orang keras kepala itu akan semakin keras kalau kita dengannya juga keras. Sebab sesuatu yang keras itu kalau dengan keras akan benturan dan akan menjadi api. Tapi ternyata mungkin kita pun dengan lemah lembut bergaul dengan dia. Dan itu juga tadi yang kita simak, keserasian, keseimbangan. Suami istri, mungkin saya punya suami keras kepala, kamu jangan keras juga. Kalau suami lagi marah, pasang senyum. Pastikan mas. Suami marah, harus seperti itu, ada keseimbangan. Keras kepala dibangi keras kepala, tidak ketemu. Jadi setelah paham itu baru langkah kita tuh begitu dulu. Gimana kita menasehati, orang marah dimarahi juga. Marah-marahan, ribut setiap hari, banting piring, banting pintu. Itu kalau suami istri. Jadi kalau saya tahu pasangan saya, ini baru tahu ini pengantin pertama, minggu pertama menemukan pasangannya keras kepala. Tidak boleh kita bawa dengan penyakitnya, dia tahu, suamiku keras kepala. Keras kepala maksudnya mungkin maksudnya adalah dinasehati, enggak mau. Padahal bukan dia saya tidak mau, mungkin dia perlu cara nasihat yang lain. Mungkin perlu diamkan dulu, kemudian minta maaf kita, assalamualaikum, ngomong di waktu yang berbeda. Kita merubah seperti itu. Bukan yang keras, keras, kita anjun, dadah-dadah gitu. Sehingga Imam Ghazali sendiri dalam memberikan nasihat, ada nasihat itu macam-macam. Kita harus tahu dulu, kalau kita merasa perlu membenahi dia pun, kita harus seperti dokter yang tahu dosis. Dan kita harus mengukur dia itu seperti tingkatan apa, manusia itu ada macam-macam. Ada kelas cerdas cukup dengan isyarat faham, ada kelas manusia biasa harus pakai ada kelas binatang harus pakai gebuk. Ada manusia seperti itu, sama di depan nasihat kita. Kita nasihati sebagian orang cukup dengan faham dia. Ada orang kalau gini loh, nah baru oh gitu ya. Jadi disindir enggak faham, dikasih isyarat tidak faham. Harus pakai rotan ada. Makanya kalau ada anak santri untuk benar harus pakai rotan, ini kelasnya kelas kata Imam Ghazali kelas kerbau katanya. Padahal cukup dengan isyarat paham seharusnya. Oh isyarat. Tapi tetap manusia. Nanti setelah itu akan benar mulai dari ini, dikerasin di ini. Cuman harus tahu kadarnya. Seperti apa wataknya. Maka jangan buru-buru kita nasihati seseorang kecuali kita tahu dulu watak dan karakter sifatnya. Makanya Nabi Muhammad menjelajahi hati dulu. Pendekatan itu penting. Kita berlemah lembut dengan siapapun, ini adalah dasar melembutkan yang keras tadi itu. Orang yang sifatnya keras karena dengan perilaku lembut, dengan begitu akan ketemu. Jadi komunikasi kita masuk, diajak diskusi A, B, saya ngomong, dia jawab, kita ngomong, dia jawab, itu. Jadi dengan orang yang keras, sikap kita adalah kita selamat dulu, kemudian kita mengambil cara yang lembut juga dengan dia. Komunikasi yang baik. Kemudian, keras itu, orang keras itu, akan semakin keras kalau pergaulannya juga keras. Sehingga ada pergaulan orang-orang keras, emosi. Sehingga dan keras itu sendiri kalau di-manage, sifat keras itu kalau di-manage dengan syariat jadi suatu kebanggaan sebetulnya. Jadi keras mungkin satu sifat, jadi dikit-dikit terus keras. Sayyidina Umar bin Khattab itu keras. Sebelum ada syariat dia keras kepala. Impiannya membunuh Nabi SAW. Agar tapi setelah punya syariat, kekerasannya itu menjadi satu simbol Sayyidina Umar itu. Makanya waktu ada tawanan perang, kalau Sayyidina Umar ngomong, ini memang dasar dari bapak yang dari orang yang musuh kita ya Rasulullah, sudah kita binasakan saja. Oh, Sayyidina Umar bin Khattab habis ini. Ternyata Sayyidina Abu Bakar mengatakan tidak mungkin dia akan bisa. Ada kelembutan, jadi ada seperti itu. Ternyata dipadukan ini muncul orang seperti Sayyidina Umar bin Khattab keras, tapi keras yang dibandu dengan syariat. Keras. Dikit-dikit. Yang macam-macam. Tapi kalau di ini bagus dipadu dengan syariat sehingga dia kerasnya nanti akan digunakan hanya untuk perang, bukan untuk nempelin istrinya, bukan. Bukan untuk gulet dengan saudaranya, bukan. Orang ini jangan macam-macam, kalau diajak perang ini paling depan ini ya, begitu kan. Jadi ada, tinggal kita manage itu semuanya. Diarahkan kekerasannya. Makanya kalau anak suka berantem begitu tuh harus dikenalkan, bukan diantar, dikenalkan perang, nanti Palestina hebat tuh anak itu. Jadi anak-anak suka gulat, suka ini dan sebagainya itu, dia beri motivasi berantem sama kawannya, satu negeri, satu mus, satu agama. Jadi ditanamkan atau keyakinan bahwasanya itu adalah kebodohan. Oh ya gitu ya, iya. Jadi Allahu Akbar, nah, itu. Tapi kalau salah, jadi pengebom nanti itu, salah pembimbing. Baik. Jadi kalau berurusan dengan orang yang keras seperti itu, kita harus dengan kelembutan. Dan Nabi sangat lembut. Nabi mengeraskan orang, melembutkan orang yang sangat keras. Orang keras datang kepada Nabi SAW, lihat keras ya. Sifatnya keras, perilaku keras. Datang kepada, ya Muhammad berikan sorbanmu itu kepadaku. Ditarik sampai merah. Leher Nabi Muhammad yang seperti lempengan perak itu sangat putih itu menjadi merah kehitam-hitaman. Ditarik. Sahabat Nabi SAW marah mau dibunuh orang ini. Jangan. Jangan lakukan ini. Malah dibawa ke dalam oleh Rasulullah. Para sahabat Nabi khawatir ini. Ini orang sudah kurang ajar sama Rasulullah, malah dibawa ke dalam ini. Bagaimana kalau bunuh Nabi Muhammad? Semua pedang. Jangan, kalau macam-macam tak bunuh orang itu. Di dalam tatuannya diajak bicara Rasulullah. Kamu pengen apa? Sorban yang kau inginkan ini. Ada lagi yang kau inginkan? Bingung orang ini. Kok lembut banget Muhammad ini. Memandang Nabi wajahnya yang lembut, senyum, akhirnya berkata, tidak, enggak jadi. Aku mau ikut kamu saja. Ikut aku. Iya, aku ikut kamu. Sudah kau bersyahadat. Setelah bersyahadat asyhadu Allah, mau keluar ditahan. Kau jangan keluar. Itu pedang di pintu sana itu. Kalau keluar kau dipikir baru bunuh saya, kau dibunuh. Terus gimana Allah? Aku keluar duluan. Nabi berkata kepada mereka, wahai sahabat-sahabatku. Kalau orang ini nanti, orang ini tadi kau pukul waktu dia berbuat kasar kepadaku, niscaya dia akan mati masuk kafir ataupun lari semakin benci dengan kita. Tapi setelah aku dudukkan dengan lembut, ternyata dia telah menjadi saudaramu. Dilangkul peluk karena ini telah masuk Islam. Kelembutan itu penting. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajak orang dengan keindahan dan dakwah pun dengan keindahan, bukan mencaci maki, bukan mengolok, bukan memusuhi, termasuk pasangan suami istri dan sebagainya. Kadang kita terlalu mengingatkan ambisi. Jadi lagi terik matahari, lagi lapar-lapar siang, ngingetin, ma jangan begitunya, berantem, mau masak belum beres, cucian belum kering, anak-anak ngompol di kasur, tak tanya suami datang nasihati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu habis isya, mungkin lagi bermesraan, lagi makan enak baru. Perlu trik strategi untuk melembutkan sesuatu yang kasar, keras itu. Ini adalah pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik seperti itu secara umum, mungkin kita punya kawan keras kepala, bukan harus kita tinggalkan. Yang kita tinggalkan dua manusia, kita jauhi. Setelah kita nasihati nggak bisa, dua manusia. Orang yang ngajak gunjing, sama orang yang prasangka buruk, ini paling repot. Prasangka buruk, kita nasihatin dibilang, wah kamu ini ada apa nasihatin. Sama orang menggunjing, ngajak gunjing terus. Sebab kita duduk di situ, akan tetap diajak gunjing bermasalah. Makanya kita berlindung kepada Allah dari orang yang suka ngomongin orang lain. Kalau ada ngomongin orang lain, sudahlah, saya lebih baik jauh saja. Ngingetin pun dia lebih tua dari saya, lebih senior dari saya, wan saya nanti malah dibentain, enggak enak, mau ngingetin apa? Assalamualaikum. Tapi kalau bisa mengingatkan, prasangka buruk, naudzubillah. Makanya jangan menjadi istri suka prasangka buruk, jangan suami prasangka buruk. Baik, itu ya. Iblis yang membisikkan untuk prasangka buruk. Dibisik oleh iblis. Suami istri prasangka buruk, naudzubillah. Gimana hidupnya bisa indah? Baik, pertanyaannya kedua adalah seorang yang melakukan satu kesalahan, mengajak orang bermaksiat. Tak taunya yang diajak lancar maksiatnya, yang ngajak tobat. Insyaallah diterima oleh Allah. Seperti halnya suatu ketika, bagaimana saya telah menasronikan orang, satu orang masuk Islam. Saya telah menasronikan orang ratusan. Sekarang saya mau tobat masuk Islam. Gimana tobat saya? Sebisa mungkin orang yang kau bawa kepada kekafiran tersebut kau tobatkan. Kalau tidak, seperti kau telah memurtadkan 100 orang, kau islamkan 100 orang. Selagi kita pernah mengajak orang satu bermaksiat, maka ajak orang lain untuk meninggalkan kemaksiatan. Kalau tidak, dia tidak bisa kita ajak. Tapi tetap kita berusaha mengingatkan dia. Itu kita sudah tobat. Tobat diterima oleh Allah. Maka ketahuilah bahwasanya bertobat kita adalah dengan hasanat, melakukan kebaikan. Jika orang yang pernah kita terjerumuskan tadi enggak mau tobat, kita ingatkan enggak mau tobat, kita nyesel. Insyaallah kita diampuni oleh Allah. Dan cari orang lain yang kepleset untuk kita selamatkan. Seperti sebanyak kau menjerumuskan orang, bawa orang kepada kebaikan. Itulah tobat kita. Semakin hebat. Makanya juru-juru dakwah yang dulu pernah memasukkan orang dalam kemaksiatan, dia semakin semangat karena merasa nyesel, aku telah masukkan 1000 orang bermaksiat, sekarang aku harus masukkan lebih banyak dari itu agar ini menutup yang di sana. Terus begitu, tidak boleh kita tenang-tenang saja. Dan itulah cara bertobat. Yang jelas segala dosa ada pintu tobatnya, kecuali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita sirut misal, dan Allah akan mengampuni. Ini saja karena waktu, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adhibna wa surna wa la tahdurna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tuhtir alayna innaka ala kulli syadir. Allahumma ya Allah, zat yang mencukupi kami ya Allah. Berikan kepada kami keyakinan kalau engkau akan mencukupi kami ya Allah. Jauhkan di hati kami dari keraguan-keraguan ya Allah. Jauhkan di hati kami ya Allah prasangka buruk kepadamu. Dan jadikan hati kami hati yang selalu berprasangka baik kepadamu. Seperti yang kau firmankan ana inda dhanni abdi bi. Ya Allah yang maha tahu tentang kami, jaga hati kami ya Allah. Jaga anggota tubuh kami ya Hafid, ya Hafid, ya Hafid. Jaga lidah kami dari berucap yang haram. Jaga telinga kami dari mendengar yang haram. Jaga anggota tubuh kami ya Allah dari yang haram. Jaga hati kami dari kebencian dan kedengkian, dari dendam dan riya. Maka kami mohon jika ada orang yang memusuhi kami, yang berbuat zalim kepada kami, ampuni mereka. Jangan kau hukum mereka ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan rezeki mereka ya Muqit. Yang sempit rezeki mereka lapangkan rezeki mereka ya Muqit. Yang sempit rezeki lapangkan rezeki mereka ya Muqit dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sudah kau cukupi harta mereka, jadikan mereka ahli surga dengan kekayaan mereka. Dan kami mohon semua yang telah berjuang di sini, berikan ketulusan keikhlasan ya Allah. Jadikan mereka ahli-ahli surgamu, dan kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang dengan harta mereka, dengan ilmu mereka, dengan tenaga mereka, dengan pikiran mereka, dengan panjatan doa di tengah malam ya Allah. Engkau maha tahu ya Allah tentang kami yang ada di sini. Jaga hati kami semua ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ampunilah ya Allah orang tua kami dan guru-guru kami semua. Berikan kepada kami umur panjang, husnul khatimah. Husnul khatimah mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Bilal Amin, Al-Fatihah.